ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khara al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syara al-umuri mutasatwa fa inna kulla muhtasan bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolala din finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa jami'an, kita melanjutkan baca syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab an-nahyu anil bid'ah wa muhtasatil umur, bab larangan berbuat bid'ah, berbuat atau melakukan atau mengucapkan perkara-perkara baru dalam agama. Kita melanjutkan ucapan Al-Allamah Muhammad Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimah ta'ala. Waliyakan, hendaklah diketahui, annal insan al-mubtadi yaqa'u fi mahadir katsira, bahwasanya seseorang yang berbuat bid'ah, seseorang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama, yaqa'u fi mahadir katsira, dia akan terjatuh pada perkara-perkara yang terlarang, yang banyak sekali. Jadi orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Jadi ini kita kasih tanda petik, yaitu dalam agama. Kalau seseorang mau berbuat perkara baru masalah dunia, selama hal tersebut masih mubah, masih boleh, maka silakan saja. Misalkan seseorang mau memasak nasi, ada yang digoreng, ada yang direbus, ada pula nasi bakar. Terserah mau masak bagaimana, itu perkara dunia, itu diperbolehkan. Nah, ini kalau perkara agama, seseorang melakukan perkara baru dalam agama, ini yang menyebabkan dia terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Awalan yang pertama, annama ibtada'u fawa dolalah, bahasanya yang dia perbuat dari perkara-perkara baru tersebut, perkara baru tersebut adalah kesesatan, tersesat jalannya, tidak sesuai dengan jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang dia lakukan dari perkara baru tersebut adalah kesesatan, bukan kebaikan. Jadi walaupun dia menyangka baik, bagus, mendapatkan pahala, tapi hakikatnya, kenyataannya hal tersebut kesesatan, bukan kebaikan, bukan menambahkan pahala, bahkan menambahkan dosa. Karena dia menjalankan agama akan lebih dengan perkiraan dia sendiri. dia menjalankan agama dengan hawa nafsunya. Padahal agama sudah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalannya, ini yang benar, ini jalan yang menuju jannah. Tapi dia malah berbuat, melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Perkara baru tersebut adalah kesesatan. Dari mana kita tahu bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan sesat? Binasil Quran was sunnah, yaitu dengan nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak sembarangan mengatakan sesat kecuali kita mengatakan tersebut karena adanya dalil dalam Al-Quran dan sunnah. Jadi bukannya kita ingin menang-menangan. Oh, orang sukanya suka nyalah-nyalahkan orang, sukanya menganggap dirinya benar sendiri, menganggap dirinya masuk sana sendirian, yang lain masuk neraka. Tidak, ini bukan menang-menangan, akan tetapi ini karena ada dalil dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan sesat, perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah, yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadzalika anna ma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa wal haqqu. Karena hal tersebut, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wal al-haq, itulah kebenaran. Jadi timbangan benar atau salah itu bukan ucapan kiai, bukan ucapan ustaz, bukan ucapan alim. Akan tetapi timbangan kebenaran itu yang dibawa oleh Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi itulah kebenaran. Jadi kalau seseorang menjalankan perbuatan, menjalankan agama tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, berarti hal tersebut bukan kebenaran. Karena kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi. Selain yang dibawa oleh Nabi, berarti kesesatan. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah ada kebaikan, tidaklah ada setelah kebenaran, melainkan kesesatan. Kalau dia tidak mengikuti syariatnya Nabi, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, berarti dia mengikuti kesesatan. Kalau dia tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, berarti dia salah jalannya. Ada dalil Quran. Ini dalil dalam Al-Quran. Jadi tidak ada setelah kebenaran, melainkan hal tersebut adalah kesesatan. Apa yang dibawa Nabi ini kebenaran, selain yang dibawa adalah kesesatan. Sehingga kita beragama harus sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dalil sunnah qawlu Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dalil dari sunnah, dari hadis adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulu bid'ah dolalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Nih, kalimat kullu ini menunjukkan seluruh, tidak ada pengecualian. Seluruh yang diada-adakan dalam A itu adalah kesesatan. Jadi keliru dan salah kalau ada anggapan atau alasan yang menyatakan bahwasannya di sana ada bid'ah itu terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang sesat dan bid'ah yang baik. Ini pembagian seperti ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Rasulullah pun tidak ada. Yang ada adalah ucapan Rasulullah, kullu bid'ah dolalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi di sini seluruh kebid'ahan, bukan sebagian. Jadi anggapan tersebut anggapan keliru ya, anggapan yang salah menyatakan kalau bid'ah ada dua macam. Bid'ah ya satu, yaitu bid'ah adalah kesesatan. Semua bid'ah sesat. Sebagaimana ucapan sahabat, apa, kullu bid'ah dalalah wa la ra'ahan nas hasanah. Setiap bid'ah itu kesesatan, walaupun manusia, walaupun banyak orang menganggap bid'ah tersebut baik. Perkara baru dalam agama, walaupun dianggap baik oleh manusia, hakikatnya, kenyataannya, bid'ah adalah kesesatan, karena tidak sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan yang apa yang ada dalam Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa maklum annal mu'min la yakhtaru an yattabi'a tariqa ad-dallin. Wa maklum, sudah diketahui annal mu'min, bahwasanya seorang mu'min la yakhtar, tidaklah memilih an yattabi'a tariqa ad-dallin, tidaklah memilih mengikuti jalan orang-orang yang sesat. Alladzina yatabarra'u minhum al-musalli fi kulli sholatin. Jalannya orang-orang sesat tersebut berlepas diri dari mereka, yaitu orang-orang sholat dalam setiap sholatnya. Jadi setiap orang mukmin di dalam sholatnya dia berlepas diri dari jalannya orang-orang sesat. Jadi setiap sholat, setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini dalam setiap sholat, setiap orang yang sholat membaca ini, membaca Al-Fatihah. Ini setiap orang tidak ingin mengikuti jalannya orang-orang sesat. Nah, tetapi kenapa banyak orang-orang yang suka jalan kesesatan dibanding jalan Al-Huda, jalan ketujuh? Padahal Rasulullah sudah mencontohkan ini jalan yang benar, ini jalan yang menyelamatkan. Dia pun tiap sholat membaca ini, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tetapi kenyataannya dia membuat ajaran-ajaran baru, melakukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus, jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang sudah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala? yaitu kaum muhajirin wal ansar. Mereka orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, jalan mereka jalan yang lurus, sehingga kita meminta ditunjukkan jalan yang lurus, maksudnya yaitu kita minta agar kita berjalan seperti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu jalannya orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdub alaihim, bukannya jalan orang yang dimurkai, itu jalannya Yahudi. Ini setiap muslim membaca ini, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang Yahudi. Tapi kita lihat sendiri banyak para pemuda, baik laki maupun perempuan, mereka lebih condong, lebih senang mengikuti jalannya orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau mengikuti syariat Islam. Mereka maunya ikut-ikutan orang-orang Yahudi. Cara beragama seenaknya sendiri. Walad dalin, dan tunjukkanlah jalan yang lurus, bukannya jalan orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasoro. Jadi karena banyak kaum muslimin di saat membaca Al-Fatihah, mereka kurang meresapi, kurang meyakini apa yang mereka baca. Padahal mereka berdoa agar ditunjukkan jalan yang lurus, bukan jalannya Yahudi dan bukan jalannya Nasoro. Agar tetapi di saat setelah sholat, mereka pun lupa. Mereka lebih condong mengikuti jalannya Yahudi dan Nasoro. Dari cara berpakaian, pakaiannya mereka tidak mencerminkan seorang muslim. Yang laki-laki potongannya, potongan rambutnya seperti potongan Nasoro, Yahudi. Apa yang mereka pakai pun seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Mereka lebih senang dengan pakaian-pakaian orang-orang Barat. Mereka lebih senang mengikuti tren-tren Barat, memakai tindik. Pada laki-laki memakai anteng-anteng, lidahnya ditindik, telinganya ditindik. Ini laki-laki, seorang muslim, agar tapi dia tidak mau mengikuti syariat Islam, malah dia mengikuti jalannya orang Yahudi dan Nasoro. Begitu pula dari kaum wanita, mereka malas untuk menjalankan syariat Islam. Mereka tidak mau berjilbab, tidak mau menutup aurat. Mereka lebih condong mengikuti gaya hidup orang Nasoro dan Yahudi. Orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi, orang-orang Barat, mereka berpakaian na'udzubillah min dzalik. Mereka membuka-buka aurat, menampakkan aurat di depan umum. Ini ditiru oleh kaum muslimin dari kalangan wanita. Padahal mereka di saat sholat, mereka membaca doa ini. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, bukannya jalannya Yahudi dan Nasoro. Ini yang pertama, yaitu apa yang diperbuat apa yang diucapkan dari perkara-perkara baru dalam agama adalah kesesatan, bukan tidak ada kebaikan sama sekali. Kemudian yang kedua, sanian ana fil bid'ah khurujan anittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya bid'ah perbuatan yang diadakan dalam agama, khurujan ini keluar anittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman, kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. In kuntum, jika kalian tuhibbuna Allah, mencintai Allah, fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kalian benar-benar cinta Allah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini oleh para ulama disebut ayatul mihnah, ayat ujian, untuk menguji apakah benar cintanya kepada Allah. Kalau dia benar-benar cinta kepada Allah, pasti dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak cinta kepada Allah, berarti dia tidaklah mengikuti Rasulullah. Dia tidak mengikuti Rasulullah berarti tidak cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi ayat ini ayat ujian. Kalau benar-benar cinta Allah, pasti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan balasannya luar biasa, balasan bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Ini bagi orang yang mau mengikuti Rasul, balasannya pahalanya besar sekali, yaitu Allah mencintai orang tersebut. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka tidak ada yang ditakutkan lagi bagi hamba tersebut. Pasti Allah menolongnya, pasti Allah membantu dia dalam kesulitan, pasti Allah memperhatikan apa yang dia butuhkan, karena Allah telah mencintainya. Tidak sampai di situ, Allah pun wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Di saat dia mau mengikuti Rasul, Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosanya. Ini balasan yang luar biasa, yang selayaknya bagi kaum muslimin untuk berlomba-lomba untuk bersegera mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat kecintaan dari Allah dan dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Faman ibtada'a bid'atan yata'abbadu lillah biha faqad kharaja an ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa melakukan suatu bid'ah, melakukan perkara yang baru dalam agama, yata'abbadu lillah biha, dia beribadah kepada Allah dengan perkara bid'ah tersebut. Dia beribadah, tapi ibadahnya ibadah yang bid'ah, bukan ibadah yang sesuai syariat, bukan ibadah yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, bukan ibadah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi dia beribadah dengan ibadah yang bid'ah, ibadah yang diada-adakan dalam agama. Faqad kharaja an ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah keluar dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti kalau dia berbuat bid'ah, melakukan bid'ah dalam agama, berarti dia tidak mengikuti Nabi. Padahal bagi orang yang mengikuti Nabi, tadi disebutkan pahalanya yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni dosanya. Siapa yang di antara kita yang tidak ingin dicintai Allah, dan siapa di antara kita yang tidak ingin diampuni dosanya? Masing-masing kita ingin dicintai Allah, ingin diampuni dosanya. Maka siapa yang ingin diampuni dosanya, ingin dicintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Lihat Nabi SAW lam yasra'ha, karena Nabi SAW tidak pernah mensyariatkan ibadah tersebut. Jadi orang yang beribadah dengan perang, ibadah yang bid'ah, dia tidak mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkannya, tidak pernah melakukannya. Fayakunu kharijan an syariatillah fi mabtada'ahu. Maka di saat itu dia keluar dari syariat Allah pada perkara yang dia lakukan dari bid'ah tersebut. Jadi kalau dia melakukan bid'ah, berarti dia keluar dari syariat Allah. Dia tidak menjalankan syariat Allah. Dia tidak menjalankan apa yang Allah syariatkan dalam agama Islam. Kemudian salisan yang ketiga, anna hadil bid'ata allati ibtada'aha tunafi tahqiqa syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Yang ketiga, perkara yang terlarang, perkara yang patut dikhawatirkan, perkara yang mengerikan adalah bahwasanya bid'ah yang dia ada-adakan, bid'ah yang dia lakukan, perkara baru dalam agama yang dia lakukan, tunafi, bertolak belakang taqiqa syahadati anna Muhammad Rasulullah, bertolak belakang dengan realisasi pelaksanaan syahadat anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Li'annaman haqqaqa syahadati syahadata anna Muhammad Rasulullah fa innahu la yakhruju 'anit ta'abbud bima ja'a bihi. Li'annaman haqqaqa, karena barang siapa yang merealisasikan, melaksanakan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, fa innahu la yakhruju 'anit ta'abbud bima ja'a bihi, maka dia tidaklah keluar dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang merealisasikan syahadatnya bahwasanya dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dia tidak akan keluar dari ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yaltazimu syari'atahu, bahkan dia berpegang teguh dengan syariat Nabi. Kalau orang yang benar-benar melaksanakan syahadatnya, syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dia pasti akan memegangi syariat Nabi. tidak melakukan syariat tersendiri. Wala yatazawwazuha, dan dia tidaklah akan melampaui dari syariat Nabi. Jadi syariat Nabi di sini, dia tidak akan melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri. Kalau dia benar-benar melaksanakan syahadat terhadap Nabi, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, pasti dia tidak melampaui syariat Nabi. Wala yukassir anha, dia tidak akan mengurangi syariatnya Nabi. Syariat Nabi ini sudah lengkap, tidak perlu ada pengurangan-pengurangan. Paman qassara fi syari'ah aw zada fiha faqad qassara fi ittiba'i. Barang siapa yang mengurangi-ngurangi syariat aw zada fiha atau menambah-nambah syariat, faqad qassara fi ittiba'i, maka dia telah mengurangi dalam ittiba'i, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imma binaksin aw biziyadatin, bisa jadi dengan mengurang-urangi atau dengan menambah-nambah. Fahina idin la yuhaqqiqu syahadata anna Muhammad Rasulullah, maka di saat itu kalau dia tidak berpegang dengan syariat Nabi, berarti dia tidak merealisasikan syahadat, persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dia tidak mengikuti Nabi, dia hakikatnya mengikuti hawa nafsunya. Dia dalam ibadah mengikuti perasaannya. Dia beribadah mengikuti akal-akalnya sendiri. Padahal syariat Nabi sudah jelas, sudah gamblang. Semua sudah dicontohkan oleh Nabi dalam agama ini. Kita sebagai seorang muslim tinggal mengikutinya saja. Tetapi ada orang-orang yang kurang puas dengan syariatnya Nabi. Padahal misalkan puasa sudah dicontohkan, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Dawud, itu tinggal melaksanakan saja. Tapi ada yang nambah-nambahi, aku ingin menghafalkan Al-Quran, ingin cepat hafal Al-Quran. Maka ada da'i atau kiai, dia mengucapkan, kalau ingin cepat menghafal Al-Quran, ingin bisa menghafal Al-Quran, kamu puasa terus-menerus tiap hari. Bahkan hari raya pun masih tetap puasa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini berarti melampaui batas apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan syariat Islam ini mudah. Puasa Senin Kamis atau puasa Dawud, sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. Tetapi dia memperberat-berat diri karena ingin biar jadi hafiz atau hafidah. Kemudian dia puasa terus-menerus tiap hari, bahkan na'udzubillah bagi perempuan dia mengalami haid, padahal di saat haid dia tidak boleh puasa, tapi dia tetap puasa gara-gara ingin jadi hafid atau hafidah. Ini syariatnya siapa? Dalam Al-Quran tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Dalam hadis Nabi pun tidak ada. Enggak ada barang siapa yang ingin jadi hafid atau hafidah, silakan puasa tiap hari. Bahkan hari raya pun harus puasa. Enggak ada hadis seperti ini. Dalam Al-Quran pun tidak ada. Nah ini berarti perkara baru dalam agama. Dia memperberat-berat diri, menambah-nambahi agama. Padahal agama Islam mudah. Kalau ingin jadi hafid, ya dihafalkan. Ya dimurajaah, diulang-ulang. Setiap waktu, setiap saat. Bukannya terus dengan puasa tiap hari sampai waktu-waktu haid pun masih tetap puasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan syariatnya Nabi. Akan tetapi ini syariatnya syaitan. Syariat yang dibuat-buat, yang menandingi syariatnya Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi tidak ada perintah seperti itu. Orang haid disuruh puasa, hari raya tetap puasa. Tidak ada dalam agama seperti ini. Kemudian rabi'an, yang keempat, perkara yang mengkhawatirkan, perkara yang harus ditakuti pada perkara-perkara bid'ah. Anna madmunal bid'ah at-ta'nu fil Islam. Bahasanya kandungan bid'ah, bahasanya bid'ah tersebut apa? At-ta'n fil Islam, mencela Islam. Perbuatan bid'ah ini mencela Islam, mencela agama Islam. Dari mana kok bisa seperti ini? Kok perbuatan bid'ah, perkara baru dalam agama Islam ini dianggap mencela agama Islam? Fa innal ladzi yabtadi'u tatadammanu bid'atahu annal Islam la yakmul. Seseorang yang berbuat bid'ah, bahasanya bid'ahnya tersebut, terkandung pada bid'ah tersebut bahasanya Islam itu belum sempurna. Wa annahu kammala al-Islam bi hadhil bid'ah, dan dia menyempurnakan Islam dengan bid'ah ini, dengan perkara yang baru ini. Jadi seolah-olah Islam itu masih kurang, sehingga perlu ditambal, perlu ditambahi bid'ah-bid'ah biar sempurna. Wa qad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi agama Islam sudah Allah sempurnakan. Tidak namanya sempurna, tidak butuh ditambah, tidak butuh dikurang. Kalau ditambah-tambah atau dikurang-kurang, ini namanya tidak sempurna lagi. Padahal Allah sudah menyempurnakan agama ini. Sudah komplit, sudah lengkap, tanpa ditambah, tanpa dikurang. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ini ayat ini, ayat Al-Ma'idah ayat 3, surat Al-Ma'idah ayat 3. Ini Allah telah menjamin Islam ini sudah sempurna. Tidak butuh tambahan-tambahan, tidak butuh pengurangan-pengurangan. Fayuqal li hadzal mubtadi, maka coba tanyakan kepada orang yang berbuat bid'ah, tanyakan orang yang melakukan perkara agama, perkara baru dalam agama. Antal an ataita bi syari'atin ghairal lati kamula alaihal Islam. Kamu sekarang ini melakukan syariat bukan yang Islam sempurna dengannya. Jadi kamu melakukan syariat dengan sesuatu yang Islam tidak sempurna dengannya. Jadi melakukan perkara-perkara yang sebenarnya Islam sudah sempurna, tapi ditambah-tambah. Wa hadza yatadammanu at-ta'an fil Islam. Ini menunjukkan bahwasannya bid'ah adalah celaan dalam agama Islam. Padahal agama Islam sudah sempurna, akan tetapi malah ditambah-tambah. Wa illam yakun at'an fihi bil lisan, lakin at'an fihi guna bil fi'il. Jika celaan tersebut bukan dengan lisan, bukan dengan perkataan. Jadi orang yang berbuat bid'ah, di saat dia ditanya, Islam itu sudah sempurna, kenapa kamu melakukan hal ini? Berarti kamu mencela Islam ya? Bukan, aku gak mencela Islam. Aku gak pernah mengatakan Islam itu kurang, Islam itu jelek, Islam itu perlu ditambahi. Aku tidak pernah melakukannya, tidak pernah mengucapkannya. Ini lakin aton fi huna bil fi'il. Akan tetapi celaan di sini adalah celaan dengan perbuatannya. Dia melakukan perbuatan padahal perbuatan tersebut bukan bagian dari Islam. Dia melakukan agama, menjalankan syariat, tapi syariat itu bukan syarat Islam. Aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah pernah melakukannya? Summa aina sahabat? Kemudian di mana para sahabat? Anha di ibadah Allah di ibtada'at ibtada' tahar. Di mana para sahabat dari ibadah ini yang engkau lakukan, ibadah yang engkau ada-adakan? Rasulullah tidak pernah melakukannya. Para sahabat tidak pernah melakukannya. Apa ada riwayat atau hadis Rasulullah melakukannya? Apakah ada asar bahwasanya sahabat pernah melakukannya? Tidak ada. Kamu melakukannya, melakukan sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan syarat Rasulullah, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Amfi jahlin minna, apakah mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabat, tidak tahu tentang ibadah tersebut? Amfi taksirin anha, apakah mereka tidak pernah melakukannya, mengurang-urangi ibadah tersebut? Padahal manusia yang paling bertakwa adalah Rasulullah. Kemudian para sahabat, ini mereka tidak pernah melakukannya, kenapa engkau melakukannya? Idan fahada yakunu ta'nan fi syariatil islamiyah. Oleh karena itu, jadi hal ini yang kamu lakukan adalah celaan, mencela syariat Islam. Ini sebagian perkara yang mengerikan dalam bid'ah. Bahasanya bid'ah ini perkara-perkara yang perlu diwaspadai, perkara-perkara yang patut dihindari, dijauhi. Mungkin hanya sampai sini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kepada majelis mankamu biang jika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka.